Sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi ar-rabbi azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum harama atazalamu fala tazalamu ya ibala man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum kullukum ja'in illa man aqamtuhu fastat imuni kutimkum ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksikum fastaksuni uksukum aksukum ya ibadi innakum lam tablugu ya ibadi innakum tuhti'una billayli wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu dzurra fatadruni wa lan tablughu nafi fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu atqa ma'a qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu afjari kolbi rajulin wahidin minkum mana koso zalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum omu fi so'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin masalah tahu mana kosa zalika mimma indi illa kama yang kusul mikhyatul ida udkhil ida udkhil ida udkhil ida udkhil ida ida udkhil al-bahra ya ibadi innama hiya a'malukum ya ibadi innama innama hiya a'malukum uksihalakum summa wafikum iyaha waman wazada khairan falyahmadillaha waman wazada ghairan zalika Waman wajada ghairan zalik Fala. Fala. Yataluman. Fala yatalam. Fata yatam alun. Fala yaluman. Fata yalap. Fala yaluman. Fata. Fala yaluman na illa nafsahu. Ruahu Muslim. Jadi. Tadjutkan ke hadis yang ke-28. Qala liman an-Nawawi rahimahu ta'ala Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Beliau meriwayatkan atau menukilkan memasukkan dalam kitabnya Arba'in An-Nabi Najih Al-Ibadin Isariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضرنا موجدت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع ومودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه البخاري والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح dan حديث صحيح disebutkan oleh Syekh Al-Albani Ta'ala dalam Irwa Al-Bukhari termasuk dari hadith yang sahih dari Abi Najih yaitu Al-Irbah bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu Yahya bin Najih namanya Al-Irbad bin Sariyah beliau berkata wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami memberikan wejangan kepada kami arahan kepada kami mau'izatan dengan suatu wejangan arahan nasihat yang nasihat tersebut wajib dilihat qulubu hati-hati merasa takut darinya terenyuh takut ketika mendengar wejangan arahan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan qulubul mukmin hatinya seorang mukmin ketika mendengar peringatan nasihat arahan menjadi takut terenyuh mampu untuk mengambil faedah manfaat ya dari peringatan itu ya berzikir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin bisa diambil manfaat inna fa'ati dzikra sayadzakaru may yakhsha ya peringatan itu akan sayadzakaru may yakhsha orang yang memiliki rasa takut dia akan mengambil pelajaran ya. Orang yang memiliki rasa takut maka dia akan mampu mengambil pelajaran dari peringatan itu. Sehingga fanzur barakallahu fikum untuk perhatikan bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mendengar nasihat arahan dan wejangan dari Rasulullah SAW hati mereka takut. Tanya. Hati mereka terenyuh. Betul-betul mengena nasihat Rasulullah SAW ketika itu. Dan juga wa tarafat minhal ayun sampai pun mata mencucurkan air mata. Benar-benar sebagai nasihat yang sangat menyentuh yang mengena ke hati-hati para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika itu. Itu nasihat. Sehingga enggak usah kita tadi dalam nasihat itu mencari ya, atau merasa disinggung. Ini lebih dengan saya, jangan-jangan atau suudzon kepada temannya jangan-jangan ada yang melaporkan saya ya. Ke ustaz atau yang lainnya sehingga disampaikan dalam nasihat umpamanya ya, enggak usah kita suudzon enggak usah kita mencari cari apa sebabnya al-muhim nasihat kita mampu mengambil pelajaran darinya menambah rasa takut maka ambil pelajaran jadi nasihat itu tadi. Seandainya itu benar ada pada kita, ya kita merasa dan kita memperbaiki diri enggak usah saya disinggung. Tanya. Semua hakikatnya itu semua lil mutakallim wa sami', bagi yang berbicara dan bagi yang mendengar. Ya, boleh jadi yang berbicara pun sedang menasihati dirinya sendiri. Ya. Dan dia tujukan pula kepada orang lain. Tanya. Maka sekali lagi, jangan sampai ini seseorang merasa terpojokkan dengan suatu nasihat atau suatu arahan, sampai dia mencari atau memusuhi temannya, ya, dikarenakan nasihat itu. Fakulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, ka'annaha mawaidhatun muwaddi'in fa'awsina. Wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat arahan yang terakhir. Maka wasiatkanlah kepada kami. Para sahabat merasa, ya, dengan firasat mereka, firasat tadi bukan tebakan, ya, bukan kira-kira. Supaya kita lalui. Rasulullah SAW dunia ini diberikan firasat dari para sahabat yang mendengar nasihat itu, seolah-olah firasat mereka yang disampaikan Rasulullah itu adalah penyampaian yang terakhir. Ya. Bagaimana tidak? Karena ditinjau dari segi konteksnya. Betul-betul Rasulullah SAW menyampaikan dengan mendalam dan menyampaikan perkara-perkara yang akan datang yang tidak terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya terjadi di zaman sepeninggal beliau Alaihissalatu Wassalam. Sehingga benar, ini merupakan nasihat yang terakhir. Bukan berarti menutup nasihat-nasihat yang lain. Nasihat yang lain ada, ya. Hadis-hadis yang lain ada. Bahkan untuk ketahui, di akhir wafat Rasulullah SAW, menjelang wafatnya, Rasulullah masih menasihati para sahabatnya, ya, untuk tidak beribadah pada kubur, melaknat orang Yahudi. La'anallahu al-yahuda wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Itu di akhir-akhir kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup masih memperingatkan umatnya dari bahaya menjadikan masjid atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Tanya. Sehingga nasihat hadis ini termasuk dalam nasihat terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima sayaqul. Dari perkara-perkara yang akan terjadi, yang akan terjadi. Sehingga para sahabat mengatakan fa'usina, wasiatkan kepada kami, nasihatkan kepada kami. Qala, maka kata Rasulullah SAW, usikum bitaqwallah wassam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasiat yang utama, yang agung. Tidak ada wasiat yang terbesar, yang paling utama. Yusi ba'duna ila ba'din, yang sebagian kita menasihatkan kepada sebagian yang lain, ya. Sesama kita, teman, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Dan ke seluruh kalangan, nasihat yang paling utama dan nasihat yang paling besar adalah nasihat takwa. Ya, karena itu nasihat Allah SWT dan para rasulnya kepada kaumnya. Allah SWT nasihatkan, wasiatkan di surat An-Nisa, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullah." Kata Allah SWT, sungguh telah kami wasiatkan kepada engkau, atau sungguh telah kami wasiatkan kepada ahli kitab, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum," sebelum kalian. Orang-orang yang diberikan kitab, mereka yang Yahudi dan Nasara, diwasiati oleh Allah SWT, "Wa iyyakum," dan kepada kalian pula, umat Islam, umat Muhammad SAW, "Anittaqullah," untuk bertakwa kepada Allah. Itu wasiat Allah sendiri. Bahkan Allah SWT mewasiatkan kepada Nabi-Nya, Nabi kita Muhammad SAW, sebagai Ra'isul Muttaqin, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Masih dinasihati oleh Allah SWT untuk terus bertakwa. Ya ayuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Surat Al-Ahzab, Allah firmankan, wahai Nabi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Terus senantiasa bertakwa kepada Allah. Jangan terputus, jangan terhenti. Ya, karena takwa adalah modal utama untuk seseorang berinteraksi, bermuamalah baik dengan Allah ataupun dengan hamba Allah SWT. Sebagaimana takwa bermakna wiqayah, penjagaan. Karena takwa kata ulama, akhdul wiqayah min adzabillah bittiba'i awamirihi wajtinabi nawahih. Yang namanya takwa itu yaitu akhdul wiqayah, mengambil penjagaan, mengambil tameng. Ya, tameng atau gada yang dibawa oleh orang-orang yang berperang itu disebut wiqayah. Karena apa? Yaqin minasif warumh wa aslihah. Yang namanya tameng itu akan menjaga seseorang dari apa? Kilatan pedang, ombak, panah, dan yang lainnya dari senjata-senjata. Dia akan terlindungi dengan tameng tadi yang disebut apa? Wiqayah. Tameng itu wiqayah namanya. Dan demikian pula takwa, yaitu akhdul wiqayah, mengambil penjagaan agar terjaga, terlindungi dari azab Allah. Dengan apa seseorang mengambil penjagaan supaya terjaga dari azab Allah? Dia memiliki benteng, ya, memiliki pelindung. Yang pelindung tersebut atau benteng tersebut menjaganya langsung dari azab Allah, yaitu bittiba'i awamirihi, dengan mengikuti perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini kan banyak orang-orang kalau berkhutbah atau ceramah, mereka mengatakan, mari kita tingkatkan ketakwaan kita, ya, dengan kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu maknanya apa? Sebabnya, sebab untuk kita terbentengi, terhalangi dari adab Allah, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini sungguh sangat agung. Kenapa di sini Rasulullah SAW menjadikan pembukaan nasihat takwa? Karena selain tadi takwa itu nasihat Allah dan nasihat para Rasul sebelumnya kepada kaumnya, para Rasul sebelumnya pun sama menasihati, bukan hanya Rasul kita Muhammad SAW menasihati umatnya, Rasul-Rasul sebelumnya pun sama, ya, nasihat kepada umatnya. Karena tadi takwa sebagai modal utama untuk seseorang berinteraksi dengan Allah. Kalau seseorang berinteraksi, bermuamalah dengan Allah didasari takwa, maka dia akan senantiasa berada di atas perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangan Allah. Dia mampu menjalankan perintah Allah dan dia mampu menjauhi larangan Allah. Kenapa? Karena dia memiliki perangai takwa. Dia memiliki perangai takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu ud'u rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu semua disebutkan, ketakwaan itu akan diraih tadi dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, maka dia menjadi seorang yang muttaqi, bertakwa. Ya, karena tadi mampu beribadah, mampu berpuasa, dan yang lainnya dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan takwa seseorang tidak akan terjatuh pada himallah, yaitu maharimu. Jadi dalam hadis Nu'man bin Bashir, ya, seorang akan terjaga dari maharimu, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, karena dia memiliki perangai takwa, sehingga terlindungi, terjaga dari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Lagi pula di sini, kenapa Rasulullah SAW kedepankan nasihat takwa Selain modal utama untuk bermuamalah seorang hamba dengan Allah, juga takwa modal utama untuk berinteraksi dia dengan penguasa. Ya. Kalau dia tadi bermuamalah dengan Allah di atas takwa, dia akan mampu menjauhi perkara-perkara maksiat dan tetap tegak istiqomah di atas perintah Allah. Tidak loyo. Itu ketika bermuamalah dengan Allah didasari takwa. Terjaga. Mau meninggalkan maksiat terjaga. Ini tidak boleh. Mau ke maksiat terjaga. Ini jangan. Jadi sudah ada penjagaan. Sehingga tidak macam-macam dalam aturan Allah SWT. Demikian pula di sini sebagai modal utama untuk berinteraksi terhadap penguasanya. Wasami wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun. Untuk mendengar dan taat meskipun yang memerintahkan kepada kalian seorang hamba. Seorang budak. Ya. Hamba sahaya, budak. Maka yasuru as-sam'u wa yasuru at-tha'ah akan tercapai bentuk pendengaran, artinya seorang pemerintah, seorang penguasa akan didengar dan seorang penguasa akan ditaati. Kalau bagaimana? Kalau rakyatnya bertakwa. Sebagaimana tadi, seorang hamba agar mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah kalau hamba tersebut bertakwa. Itu muamalah dengan Allah. Sekarang muamalah dengan penguasa. Seorang penguasa akan didengar dan akan ditaati kalau rakyatnya bertakwa. Karena berupaya untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan taat kepada penguasa kalian. Sehingga itu semua hanya akan didapati ketakwaan atau mendengarkan taat dari orang-orang yang bertakwa. Tapi yang ada bertakwa, orang yang tidak ada ketakwaan, bermuamalah dengan Allah sudah keliru, dengan penguasa keliru. Tidak ada mendengar dan tidak taat kepada penguasanya, karena tidak didasari muamalahnya dengan takwa, berupaya untuk mencabut ketaatan dari penguasa. Sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit pengerusakan, enggak terima dengan keputusan-keputusan dari penguasanya. Atau bahkan auzubillah seperti terjadi di negara-negara luar, sampai kelompok-kelompok yang tidak terima, kelompok-kelompok yang tidak mendengar dan tidak taat ini mengangkat senjata, kudeta, yang memberontak. Itu ujung-ujungnya. Itu berkembang tadi dari pemberontakan-pemberontakan kecil, seperti demonstrasi dan yang lain, itu bentuk pemberontakan-pemberontakan kecil, bentuk tidak terimanya dia, tidak mendengar dan tidak taatnya. Penguasa mengeluarkan undang-undang pembubaran umpamanya dari ormas yang menyimpang, yang menyisi penguasa tidak terima dan yang lainnya. Aturan ini itu tidak terima. Yang seharusnya kita tadi Rasulullah ini, Rasulullah di masa hidupnya ini mewasiatkan perkara yang akan datang, yang akan terjadi. Kalau seandainya nanti seperti kalau Rasulullah sedang ada penguasa yang dia dari kalangan budak, padahal dalam syariat kita Islam tidak dibolehkan budak, ya hamba sahaya, bukan budak letik. Budak letik lebih-lebih tidak boleh jadi penguasa, ya, karena dia berbalik. Ini hamba sahaya, budak. Dalam syariat Islam tidak boleh hamba sahaya ya, perbudakan dijadikan pemimpin, enggak boleh. Ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah SWT telah menyebutkan kriteria pemimpin. Ya. Yang sering kita sebutkan di surat Al-Baqarah yaitu tentang Talut. Talut dipilih oleh Allah SWT sebagai pemimpin, ya, bukan karena harta. Ketika kaumnya mengatakan anna yakunu lahul mulku wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal, kata kaumnya, kenapa kau si Talut yang dijadikan penguasa, yang dijadikan pemimpin, padahal kami yang berhak untuk menjadi pemimpin, dan Talut itu tidak diberikan kelapangan harta, miskin. Tapi Allah sudah sebutkan wa zadahu basatan fil ilmi wal jismi. Talut dijadikan pemimpin, dijadikan raja karena memiliki basatah, yang memiliki keluasan, ketinggian ilmu dan juga jismi, badan. Talut dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa Taala, bukan kaumnya yang berharta, karena memiliki nilai ilmu dan kekuatan jisim, kekuatan badan. Tanya. Maka fahamian kalau seorang pemimpin memasuki kriteria ini disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan dari ayat ini. Kriteria seorang amir, pemimpin. Itu diantaranya memiliki dua syarat besar selain syarat-syarat berikutnya. Dia memiliki kuwatul ilmi wa kuwatul jismi. Kuat ilmunya dan kuat jisminya. Dari segala hal ilmunya. Karena dia pemimpin. Dia pemimpin bukan dalam pemimpin negara saja, pemimpin dalam sholat, ya, pemimpin dalam segalanya. Ya. Sehingga apa? Harus kuat ilmunya. Tanya. Jangan kalah sama pemimpin-pemimpin dunia dahulu. Ya. Cerita-cerita zaman dulu kan, namanya seorang raja, dia ilmunya seperti ini. Kalau zaman dulu, seperti itu, zaman-zaman kerajaan, dia menjadi raja karena ilmu yang tertinggi. Nah, jadi diuji dulu. Maka dalam Islam pun seperti itu sebenarnya. Dia menjadi pemimpin diuji dulu keilmuannya tentang agama, tinggi atau tidak, mumpuni atau tidak, melebihi kaumnya atau tidak. Maka dia dijadikan pemimpin. Ditambah tadi kekuatan kuwatul jismi, kuwatul jasad, jasadnya kuat. Baik. Sehingga masya Allah, seorang pemimpin sudah kuat ilmunya, kuat jasadnya, enggak pelagra-pelagra, enggak letoy kata zaman sekarang. Itu pemimpin. Jadi kuat segala halnya, tahan banting. Itu yang utama yang sesuai dengan syarat yang Allah SWT sebutkan. Rasul pun menyebutkan. Kriteria pemimpin diantaranya idza baqiya ithnan, kalau ada di antara kalian tersisa dua orang, ya, dan satunya dari kalangan Quraisy, maka jadikan Quraisy sebagai pemimpin. Sehingga kata Rasulullah SAW, ahwal al-a'immatu min Quraisy, kepemimpinan itu dari kalangan Quraisy. Kepemimpinan Amirul Mukminin. Tanya. Sehingga itu dilihat dari mulai para sahabat, ya, sampai Bani Abbasiyah, diambil dari Quraisy. Ya, karena itu nas. Sampai pun tadi, kalau seandainya masih ada tersisa dua orang, salah satunya dari Quraisy, maka yang Quraisy itu yang berhak jadi pemimpin. Tanya. Itu kalau seandainya ada, dan sekarang masih ada. Ya. Sekarang masih ada. Hanya saja karena perkara politik di zaman kita, hadis ini tidak dimunculkan, diredam. Dan sampai Allah sendiri nanti yang akan memunculkan a'imah min Quraisy, pemimpin dari Quraisy, yaitu dengan munculnya Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi dari Quraisy, yaitu dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qabilah, dari kabilah Quraisy. Dan Quraisy adalah min ashraf qabilah al-Arab, seutama-utamanya, semulia-mulianya dari kabilah Arab. Itu diantara. Maka Rasulullah mengabarkan dengan wahyu dari Allah SWT, seandainya nanti ada pemimpin dari kalangan Buddha, sama sekali enggak masuk dalam kriteria pemimpin. Tetapi dengan takdir Allah SWT, umpamanya Allah takdirkan dia jadi pemimpin, baik itu mungkin dengan kudeta, atau mungkin dari sisi kekuatan dia punya kekuatan, punya kekuatan, bisa membunuh penguasanya sehingga dia menjadi raja, mendeklarasikan diri, dengan menyusun, umpamanya dia membawahi para budak-budak, si budak-budak tersebut memberontak. Atau al-muhim, Allah sebenarnya hendak menunjukkan sesuatu yang mungkin dianggap mustahil di akal kita, tapi di sisi Allah mudah. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah SWT. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Karena bagi Allah SWT cukup untuk mengatakan kun, jadi fayakun, maka jadi. Enggak sulit bagi Allah SWT untuk menjadikan seorang hamba sahaya menjadi pemimpin. Ataupun yang lainnya. Maka tetap ditaati kalau seandainya ada seperti itu, dari ilmu lemah, dari sisi juga lemah, letoy lumayan, nggak kuat, maka apa, ditaati. Jangan mentang-mentang antum ilmunya bagus, badannya bagus, nggak taat pada penguasa. Baik itu dari mulai penguasa terbesar sampai terkecil, dari RT-nya, RT juga masih yang hafal, atau pelajar-pelajar yang lain, jangan dihinakan. Seandainya ada penguasa-penguasa tadi yang lemah dari sisi ilmu dan badan, jangan dihinakan, tapi tetap untuk didengar dan juga untuk ditaati. Karena negara kita ini tidak akan aman seandainya aturan-aturan yang diterapkan ini tidak didengar dan tidak ditaati masing-masing. Apalagi yang diatur ini bukan Jakarta saja, tapi apa, kepulauan yang beribu-ribu ini. Banyak. Subhanallah, Allah SWT berikan taufik kepada masyarakatnya, kendati pun banyak. Padahal untuk mengatur sebekasi saja repotnya, bukan main. Di sana banyak orang-orang yang tidak mendengar dan tak. Ini mengatur berbagai macam manusia di belahan Nusantara kita ini. Tapi tetap Allah SWT jaga sampai sekarang. Ya, mereka mendengar dan taat terhadap penguasanya. Kendati pun ada tentunya yang keluar, tapi Allah SWT masih meredam mereka, sehingga tidak terjadi perkara-perkara yang tidak kita inginkan dari pemberontakan-pemberontakan. Hanya saja dilihat dari bentuk-bentuk kecil, dari demonstrasi dan yang lainnya, yang itu tidak sedianya seorang muslim untuk melakukannya. Seorang muslim punya cara, punya kaidah dalam nasihati penguasa, bukan dengan demonstrasi atau pengerusakan atau bentrok fisik, tetapi dengan nasihat, diisi penguasa dengan nasihat yang baik, bertemu, menyampaikan, dan yang lainnya dari nasihat-nasihat yang baik. Ditambah lagi oleh Rasulullah SAW, fa innahu mayyish minkum, sesungguhnya yang hidup di antara kalian. Yang ditambah tadi menerangkan tentang perkara yang akan terjadi dari kepemimpinan di suatu tempat. Bahwasanya akan datang pemimpin yang tidak layak memimpin, tetapi dia jadi pemimpin. Apa tugas kita ketika itu? Mendengar dan taat. Dengar, taat. Selama dia masih muslim, selama penguasa itu muslim, dengar, taat. Dan selama masalah itu lebih besar, ketika mafsadat, mendengar dan taat. Kenapa? Karena sekarang banyak ya, di zaman kita banyak bupati-bupati kafir, ya kan, sudah mulai bermunculan, ya. Atau gubernur-gubernur kafir, sudah banyak bermunculan. Sehingga perlu disadarkan kaum muslimin, ya. Jangan-jangan negara kita ini akan diambil sedikit demi sedikit. Untuk terus dijaga keutuhannya. Orang-orang kafir, ya, mereka ada tujuan, ya, dalam meraih kepemimpinan. Di antara kerja-kerja politik, di antara yang sering mereka hasung atau tujuan yang mereka inginkan, karena kalau menjadi pemimpin di negeri kita ini, menurut mereka mudah dalam surat menyurat, mudah dalam pemindahan kepemilikan, ya. Itu tujuan-tujuan yang sebagian mereka ungkapkan, ya. Sehingga beralih kepada perebutan kepemimpinan. Sehingga bagaimana kalau negeri kita ini dialih namakan, habis, ya. Negara atau kekayaan di negeri kita ini. Ya, kaum muslimin untuk dihasung mempelajari ilmu agamanya, sehingga tahu apa kriteria seorang pemimpin, yang sampai penyesalan di akhir, kasus-kasus yang sudah dilewati, kasus Jakarta, mereka menyesal di akhir. Kenapa? Pertama, mereka terjatuh ke dalamnya setelah terlihat kerusakan-kerusakan yang besar, baru kecewa. Tapi seandainya si kafir itu jadi penguasa dan maslahatnya lebih besar, yaitu keutuhan terjaganya darah-darah kaum muslimin, maka itu pun tetap untuk mendengar dan taat. Kemudian dari perkara berikutnya, yang hidup di antara kalian akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Di zaman Rasulullah SAW dan Rasulullah banyak terjaga. Perselisihan ada, persidangan pendapat ada, perbedaan pendapat ada, tetapi mereka terjaga, terselesaikan. Datang kepada Rasulullah setelah perbedaan ini itu beres, perselisihan ini itu beres. Tetapi semeninggal Rasulullah setelah perselisihan yang banyak itu, hampir-hampir tidak terselesaikan. Kenapa? Karena tidak mau kembali kepada apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak ada, ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini, enggak ada. Tetapi telah disebutkan caranya, ya, solusinya, jalan keluarnya. Seperti apa solusinya? Kata Rasulullah SAW ketika menyaksikan perselisihan yang banyak tersebut, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yaitu sunnah para khalifah arba'ah, yang para khalifah yang empat, karena mereka sebagai ru'us as-sahabah, yang pemimpinnya para sahabat, dan mereka adalah ar-rasyidin al-mahdiyyin, sebagai khalifah-khalifah yang terbimbing, khalifah-khalifah yang dijamin di atas petunjuk, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum, dan semua para sahabat menginduk, yang mengikuti terhadap khalifah yang empat tersebut. Jadi kalau persisian ini yang banyak ini dikembalikan kepada sunnah rasulnya dan sunnah para khalifah yang empat ini akan terjaga. Darah-darah kaum muslimin, harta-harta kaum muslimin, kehormatan-kehormatan kaum muslimin akan terjaga. Seperti yang kita ketahui, di masa Utsman radhiyallahu taala anhu berijtihad untuk sholat di Mina 4 rakaat. Padahal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di Mina 2 rakaat. Artinya sudah dianggap safar. Ya. Ketika sholat di Mina, ya, sehingga sholat 2 rakaat. Maka tatkala Utsman radhiyallahu taala anhu sholat di sana 4 rakaat, para sahabat diam. Para sahabat tetap ikut. Sampai-sampai dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, bukankah yang seperti ini menyisi sunnah Rasul? Ya, salatnya Utsman itu menyisi sunnahnya Rasul. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syarrun. Persisian itu jelek. Ya, tetap untuk dengan dan tak tahu para sahabat itu menyisi memang yang ada pada Rasulullah dahulu. Tetapi mereka tetap menghargai ijtihad Amir Mukminin, ya, ijtihadnya Khalifah Utsman radhiyallahu taala anhu ketika itu, dan dengannya akan tidak nampak perselisihan, ya, akan nampak keutuhan kaum muslimin. Tanya, tahu di negeri kita sampai ini pun beraneka ragam ini, ada yang ini hari ini, ada yang besok, ada yang lusa. Muncul jelas ketidaksepakatannya dengan penguasa, tidak sabar dengan penguasa. Ini lihat bagaimana para sahabat dalam menyikapi perbedaan dengan penguasanya, tetap mendengar dan taat. Tetapi pun ada beberapa hal di zaman Ali demikian. Ali radhiyallahu taala anhu menghukum orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah dengan dibakar dengan api. Para sahabat tahu, faham bahwasanya hukuman dengan api itu menyelisih syariat. Ya. Karena yu'adzibu bin-nar illa rabbun nar. Yang mengazab dengan api itu rabbun nar hanya Allah. Baik. Sampai-sampai orang-orang Syiah tersebut tambah yakin. Ya, ketika mereka dibakar oleh perintah Ali radhiyallahu anhu, bukan saja malah yakin Ali itu Tuhannya, Ali itu sembahannya, karena mereka tahu hadis yang bisa atau yang dibolehkan atau yang berhak mengazab dengan api itu hanya Rabbun Nar, Rabbnya api. Ya, karena Ali kata mereka mengazab kami dengan api, berarti Ali adalah Rabbun Nar, Rabbnya api. Ini menunjukkan bukan sadarnya orang-orang Rafidhah, ya, tapi tambah sesat. Para sahabat mengingkari, tetapi mengingkarinya bukan berarti demo, ya, atau memprotes Ali di hadapan masyarakat. Ini kan nasihat dan yang lainnya. Tidak dengan cara-cara yang jelek. Dan yang lainnya dari banyak perihal yang terjadi di masa sahabat, maka mereka tetap berpegang teguh dengan wasiatnya Rasulullah SAW, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabat. Maka itu jalan keluar dari perselisihan. Ya. Oleh karena itu kata Rasulullah, adu alaihi nawajib, gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham. Supaya kuat, supaya tidak lepas dimanapun kau berada, tetap berpegang dengan sunnah, ya, tidak dicopot, tidak dilepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini, modifikasi agama. Jangan, fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara-perkara yang baru di dalam agama ini, ya, baru dalam arti yang tidak dicontohkan Rasulnya, ya, maka itu kesesatan, kata Rasul SAW. Bukan berarti baru menurut anggapan seorang ini baru atau agama baru. Padahal prinsip itu sudah ada dari Rasulullah SAW sejak lama. Hanya saja dia yang menganggap baru karena ketidaktahuannya. Ya. Tetapi sebenarnya ada dasarnya dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Hanya saja dia tidak menggalinya, tidak mempelajarinya sehingga menganggap baru. Tetapi kalau hal itu memang benar-benar baru, digali, dicari, tidak ada sumbernya, maka menunjukkan memang itu baru. Maka hal itu baru dikatakan dolalah, kesesatan. Sehingga dalam beragama tidak usah untuk kita berijtihad, dalam artinya tidak usah untuk kita merekayasa, tidak usah memodifikasi. Terima apa adanya. Agama itu terima apa adanya sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya itu sudah cantik, sudah tampan, sudah cakep, sudah pas. Gak usah dikurangi, gak usah ditambahi. Ya. Yang sudah pas ditambahi jelek, dikurangi tambah jelek. Biarkan sesuai dengan aslinya. Ya. Maka akan terlihat indah Islam itu. Tidak memberatkan. Ya. Tidak pula meremehkan. Tetapi ketika Islam itu ditambah-tambahi, ya, dikurangi, hal itu memberatkan penganutnya, ya. Memberatkan orang-orangnya. Kok dalam Islam harus seperti ini, ya, patuhannya kayak gini. Yaitu ketika menambahi atau mengurangi tidak sesuai apa adanya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasehat Allah Taufik. Semoga kita diberikan taufik untuk mengikuti agama ini sesuai dengan apa yang dibawakan, diamalkan oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah yang empat, sehingga kita tetap berada di atas sunnah mereka radhiyallahu taala anhum. Untuk fawaid kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanallahi walhamdulillah. Syukur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.